sekarang dia terdengar kembali. Coba kau tekan. Dulu sangat digemari oleh yang tua dan muda, kini kembali. Yang dulu telah kau lupakan, sekarang dia terdengar kembali. Sekarang dia terdengar kembali.